الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله وبه نستعين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. Yang dikasihi Tuan Imam, Pak Anjang, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah pada kesempatan selepas daripada solat maghrib ini, kita sama-sama meluangkan masa kita untuk memperdalamkan pengetahuan kita berkenaan dengan urusan agama. Dan malam ini kita teruskan pengajian kita daripada kitab Tanbihul Ghafilin ini, masih pada bab berkenaan dengan azab al-qabri wa syiddati, bab berkenaan dengan azab kubur dan juga kedahsyatan azab kubur. Faqad ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala tanazzahu 'anil bawl fa inna 'ammata 'adabil qabri minhu. Sesungguhnya diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasulullah bersabda, "Hendaklah kamu semua menyucikan diri daripada kencing, kerana umumnya azab kubur datang daripadanya." Hadis sahih. Juga diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha kariha lakum arba'an: al-'abasa fi as-salah, wal-lagwa 'inda al-qira'ah, وَالرَّفَةَ فِي أَبْطِيَانِ وَالْضُخْكَ عِنْدَ الْمَقَابِرِ." Hadis da'if. Bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT menegah kamu empat perkara. Pertamanya, al-abta fi as-salah, perkara sia-sia di dalam salat. وَالْلَوَا عِنْدَ الْقِرَاءَةِ, juga ucapan yang sia-sia ketika pembacaan Quran. وَالرَّفَةَ فِي أَبْطِيَانِ, perbuatan dan perkataan keji ketika berpuasa. Waqtuhka 'indal maqabir, dan juga gelak ketawa ketika berada di tanah perkuburan. Sebab ini dikasih sekalian, kita lihat dalam hadis sahih yang pertama bagaimana Nabi SAW memberi amaran kepada kita berkenaan dengan kencing. Dalam hadis sahih Nabi SAW beri amaran kepada kita bahawa adalah kamu semua membersihkan diri kamu daripada kencing, kerana umumnya azab kubur datang daripada kencing. Dalam hadis yang lain sekalian berkenaan dengan Nabi SAW, apabila melintas di perkuburan, lantas Nabi SAW beri tazkirah kepada sahabat-sahabat yang ada pada masa itu berkenaan dengan dua buah kubur. Pada masa itu Nabi SAW berhadap dengan dua buah kubur. Nabi SAW beri izhar, peringatan kepada sahabat-sahabat yang masih lagi hidup. Ketahuilah kamu bahawa dua penghuni kubur ini sekarang sedang mengalami seksa kubur. Bukanlah disebabkan dosa yang teramat besar menyebabkan mereka diseksa dalam kubur. Dua-dua sekali ini, dek kerana dosa yang dianggap sebagai dosa yang ringan. Pertamanya kerana tidak menyucikan diri daripada kencing. Yang keduanya kerana yamsi bin namimah, kerana penghuni kubur yang kedua ni suka sangat mengadu domba, sahabat-sahabat sekalian. Ini dua perkara yang dianggap sebagai kecil waktu hidup manusia di dunia, menyebabkan manusia rasa tidak apa, tidak kisah kalau buat sekalipun. Tiba-tiba dua perkara yang dianggap tidak kisah, tidak apa tadi, menyebabkan awal-awal lagi menghadapi seksa kubur, sahabat-sahabat sekalian. Sebelum ini kita sudah mendengar pernyataan berkenaan dengan gambaran ataupun keadaan berlakunya seksaan kubur apabila keadaan manusia bila berada saja di dalam liang lahat, tiba-tiba liang lahat dipersempitkan, dipergelapkan, sahabat-sahabat sekalian, kemudian dihantar dengan binatang-binatang berbisa sebagaimana yang pernah kita sebut sebelum daripada ini. Jadi itulah di antara beberapa keadaan dan gambaran manusia apabila berhadapan dengan seksa kubur. Apa salah? Apa dosa mereka? Kerana dosa kecil pada anggapan mereka. Apa dia? Kencing. Disebabkan kencing tidak selesai, tidak bersih, tidak tut. Yang keduanya kerana mereka sentiasa mengadu domba, jadi batu api. Kencing ni tak sekalian. Kenapa Nabi SAW beri amaran terhadap kencing? Sekarang ni kalau kita perhati, rata-rata di antara kita ni kencing dalam keadaan yang cukup mudah. Cukup mudah. Minta maaf sekalian, kadang-kadang bila masuk tandas ni, bila masuk secara berjemaah, kadang-kadang kita perhati jugalah apa yang orang buat dalam tandas ni. Bukan nak tengok sangat kencing dia tu, tidak. Tapi kita nampak bagaimana mudahnya manusia tidak peduli tentang kebersihan apabila dia kencing. Kencing ni kita tahu najis mutawassithah, kan? Najis pertengahan. Yang apabila saya meleleh daripada kemaluan kita, maka kita kena bersih dengan air mutlak. Bersih dengan air mutlak, buang dulu air dia, kemudian kita bersih dengan air mutlak, air mengalir, sama-sama sekalian. Tapi ramai di antara kita ambil mudah. Bila masuk tandang saja, dalam keadaan kencing tak habis, tak putus lagi, kadang-kadang teruh dia basuh. Sumbat teruh masuk dalam, keluar balik, dalam kain balik. Kadang-kadang kalau sekalian air ada tapi dia ambil tisu. Dia kesat depan. Dia pakai istinja. Boleh tidak istinja macam tu? Boleh. Tinggal lagi dia kerana ada air tu. Airlah sepatutnya merupakan alat istinja yang terbaik. Sahabat-sahabat sekalian, gunalah air. Lagi malam apabila langsung, apabila habis saya kencing, terus sembak masuk dalam kain ataupun air dalam-dalam seluar terus. Tanpa mempedulikan sama ada bersih ke tidak, masih mengalir ke tidak. Ini masalah sekalian, sebab kita rasa benda itu terlalu mudah pada kita. Tiba-tiba itulah yang menjadi amaran Nabi SAW sehingga menyebabkan kebanyakan azab kubur adalah disebabkan manusia bermudah-mudah dengan kencing. Kena pula ni sekalian, tanda kencing pula tanda diri. Tanda diri. Sengaja di kita macam tu. Boleh ke tidak pakai tanda diri ni? Boleh, tak ada masalah. Walah dalam hadis Nabi SAW pernah dibawa kepada kita berkenaan dengan Nabi SAW yang kencing ketika pergi. Tapi kita sebut sahabat-sahabat sekalian, walaupun ada hadis berkenaan dengan Nabi kencing ketika berdiri, bukan nak suruh kita kencing ketika berdiri, tak. Cuma nak memperjelaskan kepada kita bahawa kencing ketika berdiri itu tidaklah haram. Tetapi adakah itu yang menjadi amalan Nabi SAW? Tidak. Tidak. Amalan Nabi SAW adalah kencing ketika kencing dalam keadaan duduk. Jadi sengaja dia kecipta sebegitu untuk memudahkan pergerakan kita. Jadi kalau kita nak guna, gunalah. Tinggal lagi jaga maruah diri. Pertamanya basuh. Jangan bagi terlepas kencing kita. Sebab ingat, banyak azab kubur datang daripada kencing. Yang kedua, jaga maruah. Maruah macam mana? Dah tengok orang keliling selalang ramai tu, janganlah ada olor gitu saja. Harapan tak jaga maruah kita sahabat-sahabat sekalian. Ini sahabat-sahabat sekalian. Bukan masalah haram, tapi maruah tu mudah sangat tercemur. Ataupun berlaku runtuhnya harga diri kita apabila kita tidak jaga benda-benda yang kita anggap macam kecil sahabat-sahabat sekalian. Sengaja pula dia kecil-kecil begitu untuk memudahkan pergerakan kita. Kan sekarang ni, kita kalau boleh nak hidup serba mudah. Serba mudah. Dalam keadaan instant, segera dan juga cepat. Makan pun ni sekalian, dah banyak dah mesin-mesin ya dicipta untuk memudahkan kita makan dan minum. Bagi vending machine. Nah, tekan saja, hulu duit saja dalam kotak-kotak ataupun bahagian-bahagian nak kita nak tu, tekan button dia, tergolek-golek makanan turun kat bawah. Sambil berlari kita boleh makan. Sambil berjalan tak boleh ketahu berdekor-dekor kita boleh makan. Haram ke tidak? Tidaklah sampai haram. Tapi makruh sahabat-sahabat sekalian. Dia menghilangkan adab kita, maruah dan harga diri kita. Ini sengaja dicipta seperti itu. Untuk menjauhkan kita daripada akhlak dan amalan sunnah sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi berkenaan dengan kencing, jaga sangat-sangat. Jangan diambil sambil lewa sahabat-sahabat sekalian. Saya teringat lebih kurang dalam 2 tahun lepas, satu amaran ataupun satu panduan dikeluarkan oleh kerajaan England, Britain. Diarahkan kepada pihak berkuasa tempatan untuk buat tandas-tandas dalam keadaan tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Ha, tu dia. Jangan buat tandas dalam keadaan menghadap atau membelakangi kiblat. Pusing daripada arah kiblat. Sebab apa? Sebagai satu persediaan England menghadapi sukan Olimpik. Mereka dah meramalkan di antara peserta atlet-atlet sukan ni ramai dari kalangan negara umat Islam. Jadi pada mereka umat Islam kalau kencing, kalau buang air besar, tak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Maka diarah kepada pihak berkuasa tempatan. Ini arahan saya, saya ingat 2 tahun lepas lagi dalam perjalanan saya ke satu tempat ada mesyuarat, dengar dalam radio siaran berita perdana sahabat-sahabat Islam beritahu supaya janganlah dibina tandas-tandas publik ini dalam keadaan menghadap atau membelakangi kiblat. Nak jaga ataupun nak jaga adab-adab bagi atlet-atlet Muslim. Padahal sebenarnya sahabat-sahabat Islam, kita ni orang Islam kalau duduk dalam tempat yang tertutup tak ada masalah lah kan. Menghadap kiblat ke atau membelakangi kiblat dalam tempat yang tertutup. Tapi kalau tempat yang terbuka tengah-tengah padang, haramlah sama ada menghadap atau membelakangi kiblat. Tapi nak cerita orang putih, bila dia nak mengamal Islam, lebih Islam daripada kita, Allah akan berapa putih. Ini sahabat-sahabat Islam. Jadi benarlah apabila kita baca pernyataan amaran di dalam kitab ini, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kita sekalian ambil cakna terhadap benda yang kita anggap mudah, kita anggap ringan, iaitu tentang kencing. Tanazzahu anil baul, adalah kamu semua membersihkan diri kamu daripada kencing, kerana umumnya azab kubur datang daripada kencing tadi. Hadis sahih. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah SWT menegah kita daripada buat empat perkara. Pertama sekali, al-amta fi as-salah, buat benda sia-sia di dalam solat. Sama ada perbuatan sia-sia itu dalam perkara sia-sia itu dalam bentuk perbuatan fi'li ataupun perkataan qauli. Begitu juga al-lahwa 'inda al-qira'ah, perkataan sia-sia atau perbuatan sia-sia ketika baca Quran. Warabata fi as-siyam, perkataan keji atau perbuatan keji ketika kita berpuasa. Wadhaka 'inda al-maqabir, dan juga ketawa berdekah-dekah ketika berada di dalam ketika berada di tanah perkuburan. Perbuatan atau perkataan sia-sia ketika solat, apa dia yang dikatakan sebagai sia-sia di dalam urusan solat? Kita ambil contoh dalam mazhab Syafi'i insya-Allah sekalian, iaitu duduk bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim hanya menjadi sunat hai'ah, adalah sunat hai'ah. Apa dia sunat hai'ah? Sunat yang bila kita buat dapat pahala. Tapi kalau kita tinggal tak ada apa-apa masalah. Dia ada beza. Ada dua bentuk sunat kan dalam solat. Sunat hai'ah satu, sunat ab'ab satu. Sunat ab'ab ni kalau kita tinggal, sama ada sengaja tinggal ataupun terlupa, atau kita dianjurkan untuk sujud sahwi kan. Di hujung sebelum kita beri salam, selepas daripada tahiyat akhir sebelum beri salam, kita sujud dua kali sebagai tanda kemaafan kita kepada Allah, mengisafi diri kita serba tak cukup, serba lupa dan serba leka. Itu sunat ab'ab. Yang keduanya sunat hai'ah, lebih ringan daripada sunat ab'ab. Antaranya bacaan a'udzubillah minasyaitanir rajim. Bila masa a'udzubillah ni jadi sunat hai'ah dalam mazhab Syafi'i? Hanya pada permulaan bacaan Fatihah rakaat pertama saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud bismillah dia jadi rukun. Dia adalah sebahagian daripada ayat Fatihah bagi mazhab Syafi'i. Walaupun ada mazhab lain tidak menganggap bismillah sebagai ayat pertama Fatihah, tapi kita Syafi'i itu ayat pertama. A'udzubillah itu sunat ayat. Bila masuk rakaat kedua dah tak perlu lagi kita baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Direct terus bismillahirrahmanirrahim. Rakaat ketiga direct terus bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak payah diulang-ulang lagi dah a'udzubillah. Kalau kita ulang salah sudah tak salah, tapi sia-sia. Dalam mazhab Syafi'i sia-sia, terlepas daripada sunat hai'ah. Sia-sia. Tak salah. Begitu juga doa istitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallah bukratan wa asila. Dalam mazhab Syafi'i, bila saja ada takbir Allahu Akbar, terus kita baca doa istitah. Allahu Akbar terus. Tiba-tiba kita tersilap, kita terus baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita nak patah balik. Allahu Akbar kabira. Ada. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh dah. Terus kita baca Fatihah tu. Baca Fatihah tu. Begitu. Itu dari segi bacaan salat. Dari segi perbuatan, perbuatan kita ambil contoh. Dalam Syafi'i ketika salat hanya empat tasbih saja dianggap sebagai sunat haiqah. Akbaru arba'u takbira inda Syafi'iyah. Empat tasbih saja. Tasbih itu yang pertama sekali permulaan takbiratul ihram. Allahu akbar, ucapan Allahu akbar tu rukun. Itu adalah takbiratul ihram, rukun pertama kan? Yang keduanya serentak dengan perkataan Allahu akbar, kita angkat tangan. Allahu akbar. Angkat tangan ini adalah sunat, sunat hai'ah yang pertama. Yang pertama. Jangan kita bertukar takbiratul ihram ni angkat tangan. Jangan. Kalau tak angkat tangan, batal solat. Ramai orang tak kerana sebut takbir, dia nampak takbir angkat tangan. Tak. Takbir tu Allahu Akbar. Satu. Yang kedua takbiratul ihram dalam mazhab Syafi'i ialah ketika kita nak rokok. Setiap kali nak rokok, Allahu Akbar, kita angkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Tasbih yang ketiga naik daripada rokok pergi kepada i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd. Angkat tangan. Itu juga takbir. Sunnah dalam mazhab Syafi'i. Yang keempat bila? Rakaat kedua nak naik kepada rakaat ketiga. Itu takbir yang dapat pahala sunnah hai'ah namanya. Rakaat kedua, lepas baca tahiyat awal, nak naik kepada rakaat ketiga, kita angkat takbir. Allahu Akbar. Naik sambil kita angkat takbir. Habis waktu duduk pederah takbir, rakaat pertama nak naik rakaat kedua pun takbir. Rakaat ketiga nak naik rakaat keempat pun takbir. Itu dia jadi takbir lebih. Tidak sunnah hai'ah lagi, lebih kita. Jadi benda lebih ni tidak di luar sunnah hai'ah, dia jadi benda sia-sia kita buat. Boleh ke tidak? Batal semayang ke tidak? Tidaklah batal semayang. Tapi apa hukum? Bagaimana keadaan? Kalau satu persembahan kita nak bagi kepada satu orang yang cukup hebat kuasa dan kedudukannya, tiba-tiba benda dalam tu banyak benda-benda sia-sia. Hadiah yang kita nak bagi kat dia, bila buka saja pembalut, Masya Allah. Banyak sangat benda hak. Orang kata sampah sarap dia. Benda jang dia. Jangki. Benda yang bersifat sampah sarap. Banyak sangat. Tidaklah rosak benda tu. Tapi jadi tak comel lah. Jadi tak comel. Tak ada silap. Dan banyak sangat perbuatan sisi. Dia jadi rosak teruk. Banyak khafah daripada isi dalam lauk yang kita beli. Duk sibuk nak buat benda-benda yang tak molek tadi. Daripada masa yang kita ambil untuk makan. Banyak masa yang kita ambil untuk buang benda-benda yang disebut sebagai benda sia-sia tadi. Jadi tak comel. Sehingga sampai tak comelnya dia tadi boleh membatalkan solat kita tak kerana terlalu banyak ataupun over sangat perbuatan kita buat. Ini di antara kefahaman kita berkenaan dengan larangan Allah SWT supaya kita mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang sia-sia ketika solat. Dan kita ingat bila sebut solat, comel belaka. Benar-benar saat belaka. Tiba-tiba tidak. Di luar arahan Allah, di luar panduan syarak, maka benda itu dianggap sebagai benda yang sia-sia. Dan kadang-kadang dia menjadi haram, menjadi batal terus solat. Yang keduanya, al-lawa indal qira'ah. Sia-sia juga ketika bacaan Quran. Sahabat yang dikasih sekalian. Quran ini adalah sumber ilmu pengetahuan. Dan juga sumber hidayah. Kita diberitahu oleh ulama kita bahawa kita nak jadi baik ni dua sumber, dua saluran. Ada orang jadi baik dia kerana dia dapat hidayah tu at-taufiq. Yang keduanya dia dapat, dia baik ni dia kerana dia dapat ilmu pengetahuan, hidayatul ilmi wa hidayatul irsyad. sahabat-sahabat sekalian. Hidayah al-ilmi ni dengan cara dia menuntut ilmu pengetahuan. Dia hadirkan diri dia ke tempat-tempat pengajian. Dia hadirkan diri dia ke tempat orang pesan memesan nasihat menetapi. Yang menjadi asas perbahasan dalam kuliah itu adalah urusan agama, urusan iman, urusan takwa. Maka dia duduk kat depan. Alhamdulillah, mudah-mudahan terbuka hati dia, digentik hati oleh Allah SWT, akhirnya jadi baik dia, sahabat-sahabat sekalian. Yang keduanya, hidayah tertaufik. Hidayah yang diberikan Allah berdasarkan kehendak Allah. Allah pilih. Allah yastafi min ibadihi man yasha. Allah yang memilih di kalangan hamba-hambanya siapa yang dia nak. Maka yang dia nak itulah dijentik hati, dicuik hati, dibuka hati untuk menerima hidayah Islam daripada Allah SWT. Dan bagaimana cara Allah turunkan taufik ini? Biasanya kerja Allah ni kun fayakun. Allah bila dia buat, kaedah Allah ni ialah kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Urusan Allah kalau dia nak satu perkara itu berlaku, maka memadailah Allah sebut kun, jadilah kamu, maka jadi terus. Itu teknologi Allah SWT. Tetapi untuk memudahkan urusan kehidupan kita manusiawi ini, urusan kita manusia biasa, sahabat-sahabat sekalian, di sana ada apa yang disebut sebagai sunnatullah. Sunnatullah, peraturan Allah SWT yang Allah jadikan sebagai sebab kepada urusan hidup kita. Di sana sunnatullah Allah turunkan kepada kita. Kalau kita nak elok diri kita daripada lapar, maka Allah turunkan hukum apa? Makan. Bila makan, kenyang kita. Tetapi kehendak Allah tidaklah semestinya bila makan mesti kenyang. Tak. Ada orang makan berapa cupok, berapa gantang tak kenyang-kenyang. Tetapi itu dijadikan sebab oleh Allah SWT untuk memudahkan urusan kehidupan kita. Bila kita sakit, bawa ke hospital, dikaji, dianalisis, maka dijumpai sebab-sebab kepada sakit kita. Maka pergi kepada kuman ini, bakteria itu, virus ini, kemudian dia punya jangkitan ini. Ini cara Allah SWT nak memudahkan urusan kehidupan kita dengan didatangkan hukum sebab kepada kita. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Dalam secara Al-Kahfi disebut, kami cipta segala sesuatu itu di atas konsep sebab. Tetapi kita orang Islam ini wajib beriman bahawa sebab tidak semestinya bawa akibat. Sebab kita ingat kepada apa yang kita sebut tadi, kerja Allah kun fayakun. Kun fayakun. Jadi di antara sebab kebiasaan manusia nak dapat hidayah ke taufik ini, apa dia? Baca Quran, dengar Quran, baca Quran, faham Quran, amalkan Quran. Itu di antara saluran atau sebab yang biasa digunakan oleh Allah SWT untuk manusia mendapat hidayah ke taufik. Quran. Tiba-tiba apabila kita berhadap dengan bacaan Quran, tiba-tiba kita tidak ambil manfaat daripada peluang yang terbuka. Peluang kita dengar bacaan Quran, atau kita sendiri baca Quran, kita mengadap buti-buti Quran, kita memahami perkataan-perkataan dalam Quran, kita tidak gunakan sehabis maksimal. Sebaliknya kita buat laro-laro. Sambil makan, sambil baca, sambil makan. Sambil baca, sambil cakap. Sambil baca, sambil mengelamun, sahabat-sahabat sekalian. Sia-sia. Sia-sia. Inilah yang dilarang oleh Allah SWT menuruti hadis Nabi dan peringatan Nabi SAW. Gitu juga bila kita dengar orang baca Quran. Kita mesti balik concentration kita. Fokus kita. Konsentrasi kita. Our length, orang kata. Our focus. Kita punya fokus tumpuan kita. Jangan kita dilalaikan dengan urusan-urusan lain. Mudah-mudahan, sepatah, dua patah, lima patah yang kita dengar keluar dari mulut kori tadi, mencuri hati kita untuk beramal atau menjadi hamba hamba Allah yang lebih baik, sahabat-sahabat sekalian. Itu dalam surah Al-A'raf ayat 24 disebut, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa anṣitū la'allahum yurhamun. Apabila sahaja dibacakan Al-Quran kepada seseorang di antara kamu, mestilah kamu semua fastami'u lahu, kamu mesti tadah telinga dengar sungguh-sungguh. Istami'u. Ingat waktu duk belajar bahasa Arab dulu, sahabat-sahabat sekalian, tok guru duk ajar. Perkataan istami'u ini dia tak sama dengan perkataan istami'u. atau sami'a yasma'u, tak sama. Istami'u ni dia memberi makna lebih kepada Islam. Makna dia apa? Hendaklah kamu dengar dengan teliti. Bagi fokus sungguh-sungguh. Bagi konsentrasi sungguh-sungguh. Bagi tumpuan sungguh-sungguh terhadap apa yang kamu dengar daripada bacaan Quran. Wa ansitu. Ya. Jangan bercakap. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat Allah SWT. Rahmat kasihan belas Allah turun ketika bacaan Quran dibacakan sahabat sekalian. Lepas tu orang kata, Abu Jahal laknatullah alaih, untuk mengelakkan kawan-kawan dia daripada masuk Islam, disekat kawan-kawan dia daripada dengar Quran. Jangan pergi dengar orang Muhammad baca Quran, jangan pergi dengar. Kalau dengar Muhammad baca Quran atau kawan-kawan Muhammad baca Quran, kamu jangan bang dengar terang kata. Jangan bagi tumpuan. Lawa-lawakan diri kamu. Patut disebut sekalian. La tasma'u li hadzal Qur'an wal ghawfi la'allakum tughlibun, la'allakum taghlibun. Jangan kamu dengar bacaan Quran ini. Kalau kamu dengar Quran dibacakan wal ghawfi, hendaklah kamu buat lara. Buat lara. Buat bising. Ra ra ra ulala dok nyanyi lagu. Lagu apa tu? Lady Gaga. Kalau dengar bacaan Quran sahabat-sahabat sekalian, jangan kamu dengar. Kamu mesti buat lalai, buat lara, nyanyikan lagu-lagu yang kamu ingat. La'allakum taghlibun. Mudah-mudahan kamu menang. Sebab sekarang ni kita kan sedang berjuang melawan dengan Muhammad. Jadi jangan dengarlah apa yang keluar daripada mulut Muhammad, terutama sekali baca Al-Quran. Ini sahabat-sahabat sekalian. Sebab itu kita dilarang oleh Allah SWT menerusi Nabi SAW ini daripada mengambil lara terhadap bacaan Quran ketika dibaca oleh mana-mana manusia ataupun kita sendiri hak baca. Sebab itu kalau kita dengar sejarah atau kisah manusia hak patah balik, hak masuk dia gostan bertaubat sahabat-sahabat sekalian, banyak di antara manusia yang gostan bertaubat sesudah lama hidup dalam keadaan kufur, lawan Allah, syirik dengan Allah, bermaksiat dengan Allah, tiba-tiba jadi manusia yang cukup baik. Dek kerana Al-Quran tadi. Dengar Al-Quran. Ingat kisah Fudail bin Iyad. Dalam kitab-kitab sufi diberitahu tentang Fudail bin Iyad, seorang penghulu ahli-ahli sufi. Tokoh yang hebat dalam dunia sufi. Tak tahu. Fudail bin Iyad ini hidup dalam keadaan maksiat cukup dahsyat. Tujuannya ialah menjadi pengganas di jalanan. Sehinggakan fasilah-fasilah yang melintas di daerah penguasaan Fudail bin Iyad ini, bila tahu itu adalah kawasan Fudail bin Iyad, maka mereka akan kecut perut cari jalan kedua untuk mengelakkan harta, dagangan dan perniagaan mereka dirampas oleh ketua penyamun ini, iaitu Fudail bin Iyad. Tapi sahabat-sahabat sekalian, akhir sekali manusia yang amat digerun, digerun oleh manusia ketika itu, tiba-tiba menjadi seorang yang cukup hebat, yang dikenang sepanjang sejarah hidup manusia sebagai tokoh sufi, termasuk dalam golongan at-tabi'in sahabat-sahabat sekalian, Fudail bin Iyad. Bagaimana sejarah Fudail bin Iyad ni bertaubat? Dalam satu kes, waktu dia sedang melaksanakan misi dan visi dia nak pecah masuk rumah sasaran yang sudah ditetapkan sahabat-sahabat sekalian, tiba-tiba dia dengar penghuni rumah tu baca Quran. Ayat yang dibacakan adalah dalam surah Al-Hadid. Dia tak ingat ayat keberapa. Alam ya'ni alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqq. Tidakkah sampai masa untuk manusia ini untuk tunduk hatinya kepada Allah SWT? Hatinya takhsha', tunduk kepada Allah SWT. Tidakkah datang kepada manusia segala peringatan, pengajaran, tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah sehingga boleh menyebabkan hati dia nak tunduk kepada Allah? Tidak jadi ganas, tidak jadi bengkeng, tidak jadi berani something dengan agama, dengan Allah. Tak ada lagi keperingatan untuk dia, pengajaran untuk dia, sahabat-sahabat. Ayat yang dibaca oleh penghuni rumah tadi menyerap masuk dalam tubuh dia. Tahu sahabat-sahabat sekalian, tahu jatuh dia. Lembek kat situ juga. Dan akhirnya bertaubat istighfar sungguh-sungguh, menjadi penghulu kepada golongan sufi. Itu kisah Ubay bin Iyad. Itu sahabat-sahabat sekalian, ayat Quran yang kita baca, kita duk pegang tu, dah berapa turun dah, berlalu masa sahabat-sahabat, masa dia depan manusia, berapa ramai manusia-manusia bengkeng yang ganas, yang kerah hati, berjaya dilembut, dilenturkan oleh Al-Quran tadi, sahabat-sahabat. Ini kehebatan ayat Quran. Sebab itu kita kena beri hak kepada Quran. Hak kepada Quran apabila dibanjakan, kita mesti tanda pelik. Bagi tumpuan kita, fokus kita. Kisah bertaubat Malik Nur, juara bina badan Asia. 6 kali tak silap saya. Juara bina badan Asia. Dia cerita kepada kita bagaimana dia mula taubat. Tak silap saya tahun 2002 berlaku. Satu perubahan besar dalam hidup Malik Nur. Satu petang dia duduk dekat beranda penthouse, rumah yang dia sewa. Dia duduk pada masa itu, dia duduk beranda menghadap kepada KLCC. Satu petang dekat waktu maghrib, dalam keadaan dia duduk kat situ, tiba-tiba dengar laungan azan daripada masjid. Masjid mana Allah Alam, barangkali Masjid Asy-Syafirin jamaknya je, KLCC. Untunglah Tok Bilal pada masa itu, insyaAllah Islam. Ini azan, bukan ayat Quran, azan. Laungan azan tadi tiba-tiba menyusup masuk dalam diri dia. Sehingga masa tu juga dia terasa tubuh dia lembek. Dalam masa satu jam, dia berpusing-pusing. Mencari identiti diri dia balik. Apa sebenarnya berlaku? Aku ni siapa? Apa yang aku buat? Aku ni lepas ni nak ke mana? Malik Nur, sahabat-sahabat, tahun 2020. Hasil daripada itulah titik perubahan, green button untuk kehidupan Malik Nur. Dia berubah sehingga sekarang Alhamdulillah masih lagi istiqomah, iaitu menjadi manusia baik. Padahal dia sahabat-sahabat sekalian sebelum itu tidak pernah kenal tikus jatuh, tidak pernah berpuasa. Sahabat-sahabat sekalian, dia cerita waktu kanak-kanak bila orang lain berpuasa depan mata dia, dia berpuasa berlakon. Tapi di belakang mata orang ramai, kawan-kawan dia, dia pergi cari air, dia minum air, sahabat sekalian. Dan juga dia tidak pernah menepis, menolak makanan dan minuman, termasuk yang haram. Termasuk yang haram. Dia rasa cukuplah apa yang dia buat, berapa lama dia hidup dalam keadaan maksiat, tidak kenal Allah SWT, cukuplah. Dan sekarang dia bertaubat, mula dia cari buku-buku agama, dia pergi ke jalan Masjid India. Ada Isma Yakin tu kan? Isma Confident orang panggil bayar. Isma Confident. Cari kat situ buku-buku agama. Sampai sekarang Alhamdulillah masih istiqamah. Ini titik perubahan kepada Malik Nur, hasil daripada azan. Quran inilah jidahsyat daripada azan. Sebab itu bagi hak kepada bacaan Quran. Bagi hak. Ini tidak tengah kita dengar azan, tengah dengar orang baca Quran, lagi pederas kita. Kalau nak cakap, keluar. Jangan diganggu sahabat-sahabat bacaan Quran itu. Dah terlalu penting sangat, mustahak sangat, tarik tangan member kita, pergilah ke mana-mana pak, duduklah kat situ, duduk sembanglah. Jangan kita kacau orang yang nak mendapatkan rahmat daripada bacaan Quran tadi. Yang ketiganya, ar-rafas fi as-siyam. Urusan keji, kataan keji, perbuatan keji ketika mana berpuasa. Ini diberi amaran dalam hadis sahih yang lain, kam min sha'imin laisa lahu min as-siyam min siyami illa al-ju' wal-'athash. Betapa ramainya manusia yang berpuasa hanya sekadar mendapat lapar dan dahaga. Kenapa? Antaranya dia tak jaga mulut, dia tak jaga mata, dia tak jaga telinga, tak jaga tangan, tak jaga kaki, hatta tak jaga hati dan ingatan dia waktu berpuasa. Sebab itu waktu berpuasa, Islam ajar kepada kita puasa pada tahap maksimum. Tahap yang paling tinggi, khawatul khawat. Jadi seperti Imam Al-Ghazali, apa dia tahap maksimum? Iaitu puasa sehingga tahap hati dan ingatan juga berpuasa. Jangan hanya mulut tak makan, tak minum, hati juga, hati sahabat-sahabat sekalian. Puasa pada tahap pertama, puasa tak makan, tak minum. Puasa pada tahap kedua, puasa pada panca indera. Mata, telinga, tangan, kaki. Puasa pada tahap maksimal, khawatul khawat. Puasa pada hati. Puasa pada hati. Ini kalau kita berjaya buat, sahabat-sahabat, tahap puasa yang paling maksimal. Rupa-rupanya inilah sahabat-sahabat sekalian, ajaran dan didikan dalam Islam bagaimana nak menyelesaikan masalah dalam hidup kita. Eh, sekarang ini antara masalah kita apabila ramai orang jahat. Kadang-kadang kita sendiri pun terlajak jadi orang jahat, sahabat-sahabat sekalian. Buat benda-benda yang bercanggah dengan agama. Perkara haram kita tahu haram, kita redah juga. Apa sebab manusia ni jahat? Apa sebab? Eh? Sebab manusia ni jahat, dek kerana banyak sebab lah. Antaranya kerana persekitaran. Kerana masyarakat tu masyarakat jahat. Kerana kawan-kawan dia jahat. Kerana sahabat-sahabat dia jahat. Dia ni baik, tapi dek kerana duduk dalam kumpulan orang jahat, orang pakat buat jahat dah ke, takkan dia seorang jadi baik. Maka dia terpengaruh. Ini kes manusia baik. Ini yang tetap buat jahat. Tetap buat jahat sebab itu apabila berlaku. Gejala sosial dalam masyarakat kita terlalu dahsyat, sekalian. Penzinaan, perogolan, pencabulan, ragu, membunuh dan macam-macam perkara yang luar biasa tak pernah kita dengar. Tahun 60-70-an dulu, sekarang dengar meletup-letup. Di mana-mana tempat kalau buka paper hari ini, sekalian, tak jumpa dengan cerita pembunuhan. Itu luar biasa. Buka harian metro kalau tak baca cerita penzinaan, perogolan, itu luar biasa. Itu bukan metro tu. Kita cek balik, bukan harian metro. Pasal apa? Biasa sangat, banyak sangat, meletup sangat-sangat soalan dia sekarang. Menyebabkan orang buat kajian, sahabat-sahabat sekalian, pihak berkuasa buat kajian. Kenapa banyak sangat berlaku gejala sosial ini? Maka ahli-ahli sosiologi, antropologi bagi panduan. Antaranya, disebabkan ruang untuk manusia tadi buat jahat terbuka lebar, terbuka luas. Dek kerana ruang untuk buat jahat terlalu meluas. Apa ruang untuk buat jahat? Antaranya dek kerana tidak ada pengawasan, kurang pegawai polis, atau gadis-gadis kita, wanita-wanita kita buka aurat merata-rata, mendedahkan aurat merata-rata tempat, menyebabkan sahabat-sahabat diambil langkah pencegahan. Antaranya ditambahkan pihak penguasa, polis ditambah, CCTV, kamera-kamera, sama ada hidden kamera, clear kamera, semua diletak lagi di tempat-tempat yang menjadi titik panas dalam masyarakat. Tempat hak biasa berlaku jenayah dan maksiat, diletakkan kamera-kamera kat situ. Sehingga saya ingat saya, kerajaan kita pernah menghabiskan duit 60 juta ringgit untuk menambah kamera-kamera CCTV ini untuk diletak pada spot yang ada dalam masyarakat kita. Titik-titik panas yang menjadi tempat utama maksiat dan juga kejahatan. Tetapi tetap juga maksiat berlaku. Malah lagi galak, lagi hebat. Tak sama sekali. Akhir sekali, bila langkah pencegahan tidak berjaya, polis ditambah ramai daripada 90 ribu jadi 150 ribu. CCTV yang kurang ditambah lagi. Sampai guna duit peruntukan 60 juta ditambah dibeli lagi. Tapi masih juga tidak selesai. Akhirnya, apa yang disebut oleh ahli-ahli sosiologi, antropologi ini, sahabat-sahabat. Manusia ini buat jahat. Betul, peluang tu antara faktornya. Last kali, sahabat-sahabat sekalian, jahat tu buat juga apabila datang willing dalam diri dia. Ada intention dalam diri manusia itu untuk buat jahat. Last kali, dia pergi kepada faktor intention, niat, azam, ataupun lintasan dalam hati manusia nak buat jahat. Itu dia. Manusia yang hatinya ada lintasan jahat, walaupun dia duduk dalam keadaan manusia lain ramai, CCTV banyak, polis penuh kat depan, ada tak kerana hati dia jahat, bisikan dalam hati duk hapus, cepatlah, maka dia akan cari peluang untuk buat jahat. Kalau tak ada peluang, dia create peluang, dia bina, dia cipta peluang. Katakan lintasan nak merogol jadi dalam keadaan dia tak ada ruang untuk merogol, dia akan create peluang itu. Dia akan goda mangsa-mangsa sasaran dia, carilah peluang tempat yang terbuka. Asal-asal tempat itu tertutup. Tiba-tiba dek kerana lintasan hati, digodanya pergi ke tempat yang tertutup. Tempat yang terbuka untuk dia buat maksiat. Akhirnya berlaku. maksiat. Ada maksiat yang sama sahabat-sahabat sekalian. Manusia yang lintasan hatinya baik. Baik. Hatinya baik. Walaupun ada peluang dia nak buat maksiat dengan mana-mana takaran dia. Maka dia tetap jaga diri. Dia tetap jaga diri dia. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Berkenaan dengan manusia yang mendapat naungan Allah di hadapan sekalian manusia lain pada mahsyar, di antaranya seorang pemuda yang digoda oleh perempuan cantik. Tapi inni akhafullaha rabbal alamin, dia kata, dia angkat tangan stop, minta maaf banyak, aku takut pada Allah penjaga dan pencipta pemelihara sekalian alam, sahabat-sahabat sekalian. Bagaimana berlaku sahabat-sahabat sekalian? Dia kerana hati baik. Walaupun terbuka dan terdedah untuk maksiat, tapi dia tahan. Sebab itu, orang mengakui jahat itu berlaku, maksiat itu berlaku, dia kerana faktor yang paling akhir, hati manusia. Hati manusia. Tiba-tiba inilah yang diajar, dididik oleh puasa di dalam Islam. Apabila ibadah puasa mengajar kita untuk pelihara hati, asuh hati, didik hati, bimbing hati. Sekolahkan hati kita. Supaya hati kita jadi hati yang sekolah. Hati yang berpendidikan. Hati yang mengenal dosa pahala. Hati yang mengenal hitam dan putih. Sahabat-sahabat. Ini bagaimana hebatnya ajaran Islam nak menyelesaikan masalah dalam kehidupan manusia. Yang keempatnya ialah wabdaka indil makabir, iaitu ketawa, berdekah-dekah ketika berada di tanah perkuburan. Tanah kubur ni sahabat-sahabat sekalian, di antara asbab untuk kita jadi baik. Untuk kita jadi baik, antaranya ialah kita datang ke tanah-tanah perkuburan. Sebab itu menjadi satu sunnah dalam agama ini untuk kita ziarah kubur. Dia kerana ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada kematian. Perkara pasti yang memang menunggu kita. Disebut oleh Ali karamallahu wajah, aqrabu ghaibin al-mautu huwa aqrabu ghaibin yuntazar. Kematian itu adalah perkara ghaib yang paling hampir sekali menunggu manusia. Perkara ghaib ni banyak sekali depan mata kita. Hak paling dekat ialah mati itu sendiri. Jadi bagaimana nak ingatkan kita dengan mati? Cari kubur. Cari kubur. Dalam kitab Imam At-Tabari, cara untuk kita jadi baik ini diberikan beberapa jalan sahabat-sahabat sekalian. Pertamanya ialah dengan cara kita mencari majlis-majlis ilmu seperti ini, kuliah-kuliah pengajian seperti ini sahabat-sahabat sekalian, yang banyak baca Quran, yang dedahkan kita dengan hadis-hadis Nabi SAW, beritahu kepada kita perkara-perkara hakikat dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Maka ini cara untuk kita pelenturkan hati kita jadi baik. Yang keduanya ialah kita ingat mati sahabat-sahabat sekalian. Bagaimana nak ingat mati? Cari perkuburan. Cari perkuburan. Pandang, nisan, tengok kubur untuk kita beroleh ingatan pada mati. Nabi SAW dalam satu hadis sebut, aku satu ketika dahulu melarang perempuan-perempuan daripada ziarah kubur. Larang perempuan daripada ziarah kubur. Tapi sekarang, zuru al-qabr fa'inna fihi yuzakiru al-maut. Sekarang, larangan itu diangkat. Ziarahlah kamu kepada kubur-kubur. Kerana ziarah kubur itu mengingatkan tamu dengan mati. Manusia ni jadi jahat, jadi manusia berpuaka dek kerana dia rasa dia tak mati. Bila kita tahu, kita rasa, kita perasan kita ni mati, insyaAllah kita jaga. Kita jaga diri kita. Suatu Umar Al-Khattab, dia tulis betul-betul pada cincin kat tangan dia. Kafa bil mauti wa izah ya Umar. Hei Umar, cukuplah mati itu menjadi peringatan kepada kamu. Nak buat apa-apa, mati. Nak buat apa-apa, mati. Imam Syafi'i bila sampai umur 40 tahun, dia pakai tongkat. Baginda pakai tongkat. Kenapa pakai tongkat? Supaya mengingatkan bahawa dia nak menuju kepada mati. Pakai tongkat. Kita bila umur 40 tahun, itulah masa kita makan kopi goji. Kopi tu aji. Batas nak bagi tegak tubuh. Jangan nampak condong. Jangan nampak tanya. Tak berapa comel. Rambut putih pun tak berapa seronok. Carilah spray mana nak bagi hitam, berminyak. Sampai orang pun tak kenal. Oh, rupanya umur dekat 63 tahun dah. Tak pernah pun tengok rambut putih dia. Bila mati, sendok rambut, baru nampak. Loh. Seluruh, seluruh kepala putih belaka. Selama ni, hitam nampak, orang rupanya pakai spray sahabat Rasulullah. Takutnya pada mati sampai kita. Sedangkan sahabat Rasulullah, syarat nak jadi baik, satu asbab, satu daripada sebab-sebab jadi baik ni adalah dengan cara kita ingat mati tadi. Siapa wali bank ke apa untuk nyanyi ke tak? Ingat mati, ingat perik, ingatlah saat kau sakit, ingat-ingat hidup hanya satu kali. Tak jadi wali bank ke ni? Dia kena berderang. Nyari lagi. Ingat mati. Ingat mati, ingat perik. Sebab itu ketika kita berada di tanah perkuburan, ada-ada adab yang perlu kita jaga. Antaranya, jangan bercakap benda-benda dunia. Jangan bercakap benda-benda dunia. Diam sudah. Bagaimana sunnah Nabi tunjuk kepada para sahabat, bila sampai saja di tanah perkuburan sahabat-sahabat sekalian, Nabi ajar sahabat-sahabat sekalian duduk dalam keadaan sunyi sepi. Dalam keadaan mereka berdiri, tiba-tiba duduk semua, duduk semua. Sehingga disebut dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, seolah-olahnya kalau terbang burung atas kepala, Allah Akbar ni dengar, dia punya kibasan sepok sayap burung tu. Tak. Nak menunjukkan betapa sunyi sepinya suasana pada masa itu. Tapi kita tidak. Di tanah perkuburan kita buat pesta-pestaan. Alunan bunyi serba. Mak neka ada belakang atas tanah kubur. Kita buat kubur ni sebagai tempat lakonan drama. Filem sahabat-sahabat sekalian. Panjat tanah-tanah kubur dan keadaan. Pakai seluar pendek. Betis kecalak kata orang. Semayangnya tidak. Tak rokok lagi. Bawa api atas tanah kubur. Nabi kata lah tu bin Al-Mayyit. Binar. Jangan kamu bawa api. Mengiringi jenazah. Dia bawa. Tak rokok. Nak marah orang macam mana ke imam pun kadang-kadang. Tak rokok. Sambil kawan-kawan nak penggali kubur tu duduk siapkan kubur. Lentur naik tinggikan kubur sejengkal. Ada masa sikit duduk sembang kat belakang. Isap rokok. Tengok-tengok. Loh. Tak imam. Loh. Tak jenis orang kata. Tak jenis. Jangan buat macam mana. Jadi jaga sahabat-sahabat. Benda macam ni. Dia hilangkan fadilah ataupun dia punya asal kepada. Kepada. Adab yang dikehendaki oleh Allah SWT bila datang ke kubur kita nak bagi ingat. Aisyah radhiyallahu anha satu malam dia tengok sebelah dia tengok Nabi tak ada. Tempat dia bangun dia nampak kelipat Nabi SAW jalan dalam gelap. Dia berlari ikut belakang dalam keadaan bersembunyi. Nak tengok Nabi pergi mana? Tengok-tengok, Nabi pergi ke tanah perkuburan Al-Gharqa. Tanah perkuburan sahabat-sahabat ada pada masa itu. Waktu malam. Kemudian dengar Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT. Antara doa kita dah baca itu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Inna insya'Allah bikum lahikun. Adu'ullahu lakumul al-afiyah. Yang itulah yang didoakan oleh Nabi SAW. Kemudian bila balik, malu dia ingatkan Nabi pergi ke tempat-tempat tak kata orang tak menasabah lah barangkali Nabi nak pergi rumah Salamah ke Zainab ke silap tentu rupanya Nabi pergi ke tanah kubur tengah malam dah sekalian. Jadi bila-bila masa saja kita tak ada masalah pergi kubur. Jadi masalah kita ni bila kita letakkan frame time frame untuk kita pergi ke kubur. Bila masa pergi kubur? Satu Syawal 10 Zulhijjah. Tak jumpa raya haji, raya puasa, tak jumpalah batu nisan kubur. Padahal batu nisan kubur tu ayah kita ni duduk depan rumah je. Habis dek kerana kita daripada kecil lagi adat budaya kita bila sampai saja raya, pergilah ke tanah kuburan. Sedangkan Islam tidak pernah beritahu kepada kita kubur tu hanya buka pintu gate dia satu Syawal dengan 10 Zulhijjah. Tiap-tiap masa sahabat-sahabat sekalian. Tiap-tiap masa silakan pergilah tanah perkuburan dan kerana tanah perkuburan mengingatkan kita kepada perihal kehidupan kita iaitu akhirat yang sedang menunggu. Saya ingat sampai sini saja sekalian 8:20-8:24. Azan dulu ya. Azan. Belum lagi. Ingat sampai sini je lah sahabat-sahabat sekalian. Kalau dipecah lagi kan setengah jam pula. InsyaAllah mudah-mudahan memberi pengajaran kepada saya dan sahabat-sahabat yang ada apa yang penting pada kita. Usia yang masih lagi berbaki, nafas yang masih kita handle ini sahabat-sahabat sekalian, merupakan peluang untuk makan, untuk kita bertindak, untuk kita beralih, untuk kita berhijrah. Dan kita duduk dalam bulan hijrah dah. Kita beralihlah konsep hijrah ni sahabat-sahabat sekalian. Hidup sehingga hari kiamat dalam Islam ini, dia valid sampai hari kiamat. Konsep hijrah dalam Islam bukan sekadar hijrah beralih tempat ke tempat baru, tidak. Tapi beralih perangai kita, akhlak kita, benda-benda yang tak baik jadi benda baik. Itu konsep hijrah pada hari ini sahabat-sahabat sekalian. Al-muhajir man hajar mana Allah anhu. Seorang ahli hijrah, orang yang bertindak itu adalah orang yang bertindak daripada benda hak rosak, benda hak jadi kemurkaan Allah, kepada benda-benda hak jadi jadi keredaan Allah SWT. Cuma tak dan kita nak sentuh tentang fadilat ataupun hikmah daripada peristiwa hijrah, barangkali sudah disentuh oleh ustaz-ustaz lain insyaAllah. Aku lupa oleh hadza astaghfirullah li wa lakum. Segala kesempurnaan datang daripada Allah SWT. Kekurangan itu sifat kelemahan saya dan kita semua sahabat-sahabat sekalian. Sebagaimana sediasa, kita pulangkan sesemuanya kepada Allah SWT yang maha penilai. Akhirkan dengan tasbih kafarah dan surah al-'Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu shalihat wa tawaqaw bil haqq wa tawaqaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.